berjudul Pasukan Lelembut. Matur nuwun yondo. Bibir Mbah Sumo pada saat itu terkembang pada seorang gadis cantik mala yang meletakkan teh hangat di mejanya. Sang penyaji membalas dengan senyuman perias lesung pipit, kemudian berlalu. Tapi si pria tua terus mengamatinya. Gadis berkulit sawo matang berusia 14 tahun itu cantik jelita. Sepasang matanya bulat, coklat berkilat di atas hidung bangir dan bibir tipis. Rambut hitam panjang dan bergelombang, melengkapi postur tinggi semampai. Molek berkat lekukan tubuh wanita dewasa yang telah terbentuk sempurna, meski cuma berbalut kaos, celana jeans, dan sandal jepit sederhana. Mbah Sumo menghela napas. Sungguh keelokan alami, namun ada keganjilan tak terlihat di dalamnya, semacam aura dingin, mengundang dan mengancam di saat yang sama. Lelaki lanjut usia itu bertanya-tanya dalam hati, seperti itukah anak-anak yang terekspos hawa alam gaib? Disapukannya pandangan ke lingkungan sekitar. Sebuah kolam air mancur berukuran sedang merupakan titik tengah alun-alun ini, sedangkan keempat sisinya diisi deretan tenda-tenda jajanan malam. Ada ayam bakar, nasi dan mie goreng, sate, martabak, serta yang lainnya. Sekilas para penjajahnya tampak biasa-biasa saja. Mereka tetap ramah, murah senyum, dan ceplas-ceplos. Ceria bercanda satu sama lain meski sepi pengunjung. Maklum sekarang hari Selasa sudah larut. Daripada nongkrong di sini mungkin orang-orang lebih memilih beristirahat karena besok harus bekerja. Sang sesepuh sebenarnya juga tak ada urusan berada di tempat itu. Lansia seperti dirinya lebih baik tidur di rumah, diranjang berselapis selimut hangat, dikelilingi sanak keluarga. Tapi tidak. Obrolan santainya sekitar setahun lalu bersama Bejo, sang penjual ayam bakar sekaligus ayah Mala, berujung pada keberadaan dirinya sekarang ada di sini. Bila diingat kembali, saat itu Mbah Sumo mengutarakan kegundahannya, mengingat menjelang umurnya yang ke-100 tahun. Ada hal-hal yang bisa jadi takkan pernah dilakukan atau dialaminya. Salah satunya adalah berdialog dengan lelembut alias makhluk halus. Berkomunikasi dua arah, bukan sekedar melihat penampakan atau merasakan kehadiran mereka. Tentu lelaki tua itu sangat menyadari keinginannya, tergolong konyol dan mustahil terkabul. Tapi kenyataan bicara lain. Apa yang awalnya hanya curahan hati seorang kakek bau tanah berubah menjadi godaan nyata ketika beberapa bulan setelahnya. Bejo menyatakan harapannya mungkin dapat terwujud. Syaratnya amat mudah. Mbah Sumo hanya harus percaya dan tutup mulut. Di sisi lain, dia juga diperingati bahwa memberitahu siapa saja soal kesepakatan mereka bisa berakibat fatal karena para lelembut benci orang yang tak bisa menjaga rahasia. Pengalaman hidup hampir seabad membuatnya tidak mudah terkejut terhadap apapun. Mbah Sumo menyanggupi. Dan memang, kisah Bejo mengenai betapa dia dan rekan-rekannya di alun-alun meminta kekayaan kepada kaum lelembut bukan hal mengagetkan bagi Simbah. Pesugihan, nyupang, penglaris atau apa istilahnya, jelas bukan hal baru dan pasti akan selalu ada sepanjang masa. Sabar ya Mbah, suara si penjajah ayam bakar membuyarkan lamunannya. Sekedap malih piyambai pun badhe dateng dan mengabarkan rombongan yang ditunggu akan segera tiba. Aku sabar kok, Le. Mboten menopo-menopo Mbah sarira didalu. Setengah berkelakar, Bejo mengemukakan Simbah mungkin akan tidur jauh lebih larut malam ini. Lelaki tua itu tersenyum. Ora apa-apa ta. Ora suwe meneh aku arep turu sak lawase kok. Benar, sesekali bolehlah dia tidur telat. Toh tidur abadinya pasti takkan lama lagi akan menjelang. Bejo terkekeh, mengiyakan bahwa setidaknya keinginan Mbah Somo terkabul. Disampun, pokoipun sampun kepanggil kalian lelembut. Pikiran rentanya kembali melanglang buana. Ya, ajalnya sudah dekat. Dia bisa merasakannya semenjak kecil, setelah mengenal konsep hidup mati. Entah kenapa Mbah Somo punya gambaran kasar, kapan maut akan menjemput. Itu sebabnya tanpa ragu dia terjun ke medan laga, bertempur melawan penjajah Belanda kemudian Jepang. Demikian pula saat dia memutuskan jadi tentara untuk mempertahankan kemerdekaan serta menggebuk pemberontak dan disiden. Baktinya dilaksanakan gagah berani, tulus ikhlas demi negeri, karena tahu dirinya takkan wafat sebelum waktunya. Walau begitu seiring berlalunya masa, Mbah Somo mulai mengilas balik apa-apa yang telah dilihat, dialami dan dilakukannya. Seumur hidup dia tak pernah ambisius, apalagi serakah. Pengetahuan mengenai kapan jiwanya berpulang membuatnya merasa semua fana belaka. Jadi buat apa berlebih-lebihan? Toh segala kenikmatan duniawi pasti sirna begitu mengembuskan napas terakhir. Sedangkan harta yang dipunya tentu jadi rebutan anak, cucu, dan menantu. Karena itulah, selama keluarganya cukup sandang, pangan, dan papan, dia pantang meminta lebih. Sepanjang bangsa dan negara terlayani, dia enggan mengejar kepuasan pribadi. Tapi bagaimana jika ternyata hidup seharusnya tak hanya sebegini? Bagaimana jika seharusnya dia berbuat lebih daripada hidupnya kini? Pertanyaan itu mungkin menghantuinya, terutama sejak anak-anaknya mampu mencari nafkah dan masa pensiunnya tiba. Selepas kepergian istri tercinta untuk selama-lamanya, Mbah Somo nekat pergi mencari jawaban. Persetan keluarganya melarang dan senja usia menghadang. Apa daya, dari Serambi Mekah sampai Timor Lorse hingga puncak Trikora tak kunjung ditemukan pencerahan. Mbah Somo akhirnya pulang pasrah. Bisa jadi manusia memang tak tahu jawabannya, tapi apa yang terjadi? Weladalah, malah muncul pertanyaan baru. Jika manusia tidak tahu, mungkinkah yang bukan manusia tahu? Alhasil Simbah jadi ingin berbicara dengan lelembut. Siapa tahu mereka tahu. Sekali lagi, kenangannya terusik ketika kursi roda bergerak. Kepala sang pria tua menoleh dan mendapati Mala mendorong di belakang. Sampun mancinipun, Mbah. Ucapnya halus mengabari waktunya telah tiba. Di luar Bejo dan Mala mengapit sisi kiri dan kanan lansia itu. Bukan hanya mereka, penjual makanan lain berikut anak buah turut pula berdiri di depan kedai masing-masing. Semua ceria semeringah, bibir merekah, mata nyalang penuh gairah. Sekilas Mbah Somo melihat sekelindir pengunjung di beberapa warung tetap pada posisinya, tiba tak terjadi apa-apa. Mereka terus melahap santapan atau mengobrol seolah pergerakan para juru masak dan pramu saji luput dari pandangan. Sungguh aneh. Tangan Bejo menjamah bau kakek itu. Sampun tansah ngendalih dunia, Mbak. Dunia niku sampun boten-boten artosipun. Menganjurkan agar jangan memikirkan lebih jauh, karena yang paling penting adalah kedatangan lelembut. Sang kakek balik menatap pria itu dan mengangguk. Dia siap apapun yang terjadi, terjadilah. Bagaikan merespon pikiran Simbah, alam mendadak senyam. Suara-suara lenyap dari telinga kecuali gemercik air di pancuran. Keheningan mencekam kiat menguat. Kala lampu-lampu penerangan alun-alun dan tenda lambat laut meredup, seperti malu memancarkan sinarnya. Kewaspadaan Basomo meningkat. Namun aksi Bejo menepuk-nepuk lembut baunya meyakinkan pria tua itu bahwa fenomena ini memang sudah selayaknya. Maka berlanjutlah. Kabut pelan-pelan turun diiringi hawa dingin. Saat Basomo mensyukuri syal dan jaket tebal yang dikenakannya, hidungnya tergelitik oleh wangi bunga-bungangan yang akrab dan asing di saat yang sama, macam harum mawar berbaur aroma kenanga. Menambah mistisnya suasana, lama-lama terdengarlah merdu gesekan rebab berpadu ketukan saron serta gender, berikut degung bonang dan gong. Basomo meremang, sadar telinganya menangkap alunan gamelan alam lain. Namun ada yang membuatnya lebih gamang. Suara orang-orang di sekitarnya memanggil-manggil dengan nada merindu nan sedu, mendesah liris, seolah kangen ingin segera bertemu. Raden Ayu Saraswati, aku ana kene. Ndara Brata Warsita, Raden Prawira, panjenengan teng pundi? Bahkan malah pun begitu. Maju beberapa langkah, celingak-celinguk antara kebingungan dan penuh harapan. Kang Masapi Manyu. Sebagai tanggapan, beragam sosok mulai memujud dalam kepekatan kabut. Walau awalnya serupa bayang kelam, siluet-siluet itu perlahan menghisap warna dari temaramannya nuansa alun-alun, membuat keberadaannya lebih mudah dipersepsi oleh mata. Mbah Somo diam-diam menghitung. Jumlahnya sekitar 20-an, kurang lebih sebanyak halayak yang memanggil mereka. Jika perkiraannya benar, tiap-tiap orang di sini memiliki pasangan lembut. Belum sempat dia menduga-duga lebih jauh, para pendatang telah hadir secara sempurna di hadapannya. Dan betapa Mbah Somo terperangah. Makhluk-makhluk itu menyerupai manusia, tapi jauh lebih indah. Sekadar kulitnya pun sungguh sedap dipandang, yang cerah tidak seperti londo, sedangkan yang gelap tidak seperti keling. Semuanya halus mulus tanpa noda barang sepitik. Dan aduhai busana rombongan itu, memesona lagi menggoda. Kaum wanita mengenakan kemben dipadu kain jarik dengan belahan hingga ke atas lutut, memangirkan secuil pahanan mulus dan betis sebagai padi bunting. Terikat melilit, Pinggang-ramping mereka adalah selendang sampur merah bata yang kedua ujungnya dibiarkan menjuntai nyaris menyentuh tanah. Para lelaki hanya mengenakan kain jari, juga belah hingga menampilkan kaki yang kokoh menjejak bumi. Selain sabuk timang, mereka praktis bertelanjang dada, memamerkan otot-otot lengan dan perut laksana diukir pemahat kayangan. Lelembut memakai aksesoris sumping berkilau di atas daun telinga, tapi tak beralas kaki. Tentu itu menjadi remeh belaka ketika memandang wajah-wajah yang seluruhnya tampak muda, sekitar usia 25-30 tahun. Pipi segar berisi bagi perempuan dan garis muka tegas bagi laki-laki, mungkin makin lengkap berkat hidung mancung serta bibir ranum. Rambut pun beraneka gaya setara keluaran salon, lurus bergelombang keriting dan lain sebagainya. Intinya, semuanya bagus-bagus dan ayu-ayu. Wajarlah orang-orang di sini segera menghambur ke pasangan masing-masing. Tak hayal tempat ini mendadak penuh cengkrama, canda dan tawa. Sesekali terdengar pekik kegelian entah siapa yang mendapat cubitan mesra. Dados menika ingkang naminipun Mbah Sumo? Seorang wanita menyela pengamatan sang sesepuh. Simbah menengok dan mendapati empu suara berdiri di sebelah bejo. Mbah Sumo langsung merasakan mukanya memerah dan hatinya dipenuhi keinginan untuk cepat-cepat mengalihkan pandangan. Meski demikian wanita itu mencegahnya. Sampun Mbah, mboten usah isin-isin. Wong niki sak wilayah wae lho, sak wilayah Keramat menika, kita sedaya keluarga. Sami-sami keluarga mboten usah isin, mboten usah ajrih. Katanya Mbah Sumo, boleh terus melihat karena di tanah Keramat ini mereka semua keluarga. Jadi jangan sungkan. Dia bilang begitu, tapi mau tak mau pria tua tersebut risih. Bukan apa-apa. Lawan bicaranya mengenakan kebaya kelabu panjang kerah tinggi yang menawan. Masalahnya, busana itu dan kemben di baliknya semi transparan, membuat susuk pemakainya terlihat cukup jelas oleh mata Mbah Sumo yang masih awas. Mungkin menyadari kecanggungan dalam diri lansia yang dihormatinya, Bejo memperkenalkan wanita itu. Mbah, punika Gusti Kanjeng Ratu Sekartaji. Yakin dengan berhadapan dengan petinggi makhluk halus, Mbah Sumo mengangguk dalam-dalam penuh rasa hormat. Sugeng dalu Gusti Kanjeng Ratu Sekartaji. Lalu memutuskan untuk berkonsentrasi pada wajah lawan bicaranya dan bukan pada buah dada tepat di hadapannya. Seperti teman-temannya, lelembut berambut mayang mengurai itu amat rupawan. Tapi Simbah berhasil menemukan detail-detail penambah pesonanya. Alisnya tebal dan meninggi pada bagian ujung, sementara bulu matanya panjang juga tipis, sedangkan bagian kelopak matanya dipulas coklat keemasan. Bibirnya sendiri jingga muda mengkilap. Bejo pun cerita kata, babakan Simbah niku. Tersenyum. Gusti Kanjeng Ratu mengungkapkan dirinya sudah dengar banyak soal Mbah Sumo dari Bejo. Lalu dia menanyakan kebenaran niat yang bersangkutan meminta pencerahan kepada lelembut. Ngentikane wonten ingkang badhe Simbah takenaken dateng kita. Leres Gusti Kanjeng Ratu. Inggih, lha dadosipun. Si makhluk halus menengok ke belakang dan memanggil. Andini, mriki ndok Cahayu. Sesosok wanita berjalan mendekat anggun kemulai. Sekilas dia tampak biasa-biasa saja di antara golongannya. Namun ternyata juga elok bekat wajah tirus bermahkotakan rambut belah pinggir yang bagian belakangnya digelung mungil dan dia serangkan bunga ros putih. Melihatnya Mbah Sumo jadi yakin tiap makhluk halus itu memiliki keindahan tersendiri. Gusti Kanjeng Ratu pun berkata lagi. Kulo ngajak Andani menika kesane ngerencangi kulo. Saketo mangke jawab pitakenan saking jenengan. Kulo tilar rumiyin nggih, Mbah. Monggo, Jo. Setelah pamit dia pun berlalu dibuntuti Bejo yang cengengesan seperti anak kecil. Nuwun sewu, Mbah. Andani kemudian bergerak ke sebelah kanan Mbah Sumo. Meski sempat ragu mau menyebutkan dengan panggilan apa, sesepat kilat Mbah Sumo memutuskan. Monggo Mbak Ayu. Wanita itu lalu duduk bersimpuh di tanah. Sejenak hanya ada keheningan antara keduanya sementara senda gurau berubah menjadi cumburayu di seluruh penjuru alun-alun. Tangan-tangan manusia dan lembut makin berani menyentuh meraba, juga meremas bagian-bagian tubuh paling pribadi. Bibir juga tak ragu lagi berbagi kecupan berai liar, bahkan malah turut berubah binal, tergial-gial menikmati permainan lidah Kang Mas Adimayu. Sebagai puncaknya selayaknya suami istri diumbar begitu saja. Menyaksikan pesta seperti itu, di depannya, Mbah Sumo akhirnya memahami karakteristik pesugihan ini. Bejo dan kawan-kawan memohon kekayaan. Sebagai timbal baliknya makhluk halus meminta kepuasan hewani. Sampun dados sifatipun manungsa ingkang serakah. Tanpa diminta Andani menerangkan bahwa peristiwa itu disebabkan sifat serakah manusia. Kula namung nyukani menapa ingkang piyambakipun suwun. Lah kagem gantosipun, kula nyuwun imbalan saking piyambakipun. Boten wonten rudha peksa. Boten wonten ingkang dipun rugiaken. Dan lembut hanya memberikan apa yang manusia minta dan sudah sewajarnya mendapat imbalan. Tentu tak ada paksaan, tak ada yang dirugikan. Lelaki tua itu mendesah, berusaha maklum mengingat apa yang mereka lakukan adalah urusan mereka. Aku ngerti, Mbak Yu. Apa sing dhewek lakoni ku ya urusane dheweke. Benar, dia di sini bukan untuk menghakimi, apalagi menceramai. Mbah Sumo sadar. Hampir seabad hidupnya juga penuh noda dan dosa. Meski demikian kebejatan yang melibatkan dua alam seperti sekarang tetap saja sulit diterima dan dibenarkannya. Saenipun, Mbah, sampun penggalih piyambakipun. Andani menganjurkan Simbah fokus pada alasan kehadirannya di sini dan tidak memikirkan kejadian di sekitarnya. Saenipun, Mbah, tindakake menapa ingkang dados sebab Mbah rawuh datang mriku lan ugi dalu menika. Mungkin sebaiknya begitu. Dan setelah menarik napas dalam-dalam, Mbah Sumo mengutarakan pertanyaan tentang makna hidupnya. Tentang apakah hidup tak lebih dari sekedar bekerja, membina keluarga, bersenang-senang lalu mati begitu saja. Mbak Yu, apa menungsa urip iki mung kanggo nyambut gawe, ngurus keluarga, seneng-seneng terus mati? Apa urip iki bener-bener ora luwih saka iku? Andini menggelengkan kepala, ingin tahu kenapa sebagai manusia Mbah Sumo tidak bisa menjawabnya sendiri. Menapa Mbah mboten saged jawab ya Mbak? Lelaki uzur itu menggeleng berat, mengakui mungkin mengetahuannya terlalu sedikit hingga tak bisa menjawab. Mbak menawa aku ra ngerti, jadi aku ra bisa jawab. Si makhluk halus cantik melemparkan pandangan ke masa yang sedang berasik masuk. Layan Mbah mboten saged jawab, napa malih kula Mbah? Untuk pertama kalinya malam ini Mbah Sumo menyeringai masam, merasa kedatangannya ke sini sia-sia belaka. Ngono ta. Pandangan mereka bertemu ketika Andini meliriknya. Mbah, menungso mokal mangertosi pikiranipun semut. Kita mokal mangertosi pikiranipun menungso. Dan memberikan pengandaian seperti manusia tak bisa memahami pikiran semut. Seperti itu pula lelembut tak bisa memahami pikiran manusia. Dalam hati Mbah Sumo bertanya-tanya, seperti itukah lelembut memandang manusia seperti semut? Bedanipun, kita lan semut boten repot-repot menggalihaken. Nanging, sampun kodratipun menungso menggalihaken. Sebab menika Mbah rawuh datang kita. Nanging Mbah, mboten menapa-napa, saumpami Mbah mboten mangertos, menika mboten dosa. Jawaban Andini merambat merasuk ke benak laki-laki lanjut usia itu. Lelembut dan semut tidak pusing-pusing memikirkan hidup mereka. Itulah perbedaannya dari manusia yang kodratnya adalah berpikir dan mencari tahu. Di sisi lain tidak apa jika Mbah Sumo gagal menemukan jawaban dari pertanyaannya karena ketidaktahuan bukanlah dosa. Kenapa dia bisa sebodoh itu? Andani benar, tiada yang bisa memaknai hidup selain mereka yang menjalaninya. Bahkan manusia pun mungkin tidak tahu makna hidup bagi manusia lain, apalagi yang bukan manusia. Selain itu, bukankah yang paling berarti adalah menjalani hidup secara lurus, membina keluarga, berbakti bangsa negara, dan bukankah dia sudah melakukannya cukup baik, kurang apalagi? Maka sedikit demi sedikit Mbah Sumo mencoba menerima kenyataan. Dia takkan tahu makna hidupnya sampai mati. Yang jelas dia merasa jauh lebih baik sekarang. Mungkin tidak percuma datang ke sini. Tapi setelah pikirannya belajar menerima ketidaktahunya, seperti biasa muncul pertanyaan baru. Uripe lelembut iku kaya ngapa? Kali ini tentang seperti apa hidup lelembut. Perempuan ayu di sisinya tercenung, kemudian menoleh dan menatap mata simbah lekat-lekat. Kita urip ngendika lan makaryo ingkang sakmadya, nanging merdeka. Hidup berbicara dan bertindak apa adanya, tapi merdeka. Jawaban yang menarik menggoda imajinasi yang sesepuh. Hidup seperti demikian tertulah melegakan dan bebas. Alhasil rasa penasaran Mbah Sumo meningkat. Dadi kene opo sampean nglakoni iki? Tanyanya sambil menunjuk asmara loka di hadapan mereka. Sebab kita mumpuni lan saged ngelampahi. Apa badine? Mboten wonten. Mbak Yu tertawa kecil. Benak simbah mencoba menalar-nalar jawab tarusan. Jika Anda ini bicara jujur, lembut berinteraksi dengan manusia semata karena bisa dan karena mau. Lebih jauh lagi mereka tidak melakukannya demi keuntungan dalam bentuk apapun. Sungguh makhluk yang aneh. Kinten-kinten, tasih dangu yosmanipun, Mbah. Lepas apakah lawan bicaranya tahu soal kemampuan Mbah Sumo melihat ajalnya, jawaban itu mengalir juga. Paling ora suwe meneh. Ya, napasnya hanya bisa tertahan paling lama dalam hitungan jari atau hitungan hari. Rencananya adalah setelah mendapat jawaban dari lembut, Mbah Sumo akan memasrahkan diri pada Tuhan, beribadah sampai ajal menjemput. Tapi tahan. Ngomong-ngomong, kok sampean percaya marang Gusti Allah? Dan Mbah Sumo langsung memaki diri dalam hati, mengutuki kekonyolannya menanyakan apakah lelembut juga percaya pada Tuhan. Andani terdiam dan mengalihkan pandangannya, tapi Mbah Sumo terlanjur menangkap kehampaan yang kini mendiami sepasang mata indahnya. Sesaat hanya terdengar jeritan keinakan lenguan, desahan peserta jamuan asmara, berpadu gamelan gaib tanpa henti. Cemas dia telah mengangkat topik sensitif kakek itu mencoba memperbaiki keadaan. Maaf ya naku. Belum selesai, permintaan maaf itu Andani menjawab. Gusti Allah wonten apa mboten wonten? Lah kita mboten menggali bab menika lho. Suaranya halus tapi dingin jelas menekankan mereka tak tahu dan tak peduli Tuhan ada atau tidak. Kembali keduanya membisu, menit demi menit berlalu sampai akhirnya. Mbah? Iya Mbak Yu. Baden derek mboten. Andani mengajaknya pergi entah kemana. Tawaran ganjil, Mbah Sumo yakin dia harus mewaspadainya, tapi gagal menemukan alasannya. Mungkin karena pikirannya mendadak kosong. Lalu kenapa pula tubuhnya tiba-tiba lelah? Apakah karena mengantuk? Tapi dari tadi tak sedikit pun mulutnya menguap. Lalu kenapa dia ingin lekas tidurnya, senyenyak-nyenyaknya malah? Mbah, sampun ngelampahi dados tiyang sae. Mbah Sumo tak mampu merespon. Tarikan napasnya melambat, matanya berat. Mungkin dia memang mengantuk. Tapi dari sudut matanya dia menangkap Andani melangkah kemulai. Sekilas mirip meluncur halus ke depan. Entahlah penglihatannya mengabur. Si lelembut mematut diri di depan kursi roda. Sampun boten wonten male ingkang Mbah lampahi. Nanging boten lajeng cekap semanten, Mbah. Sungguh menganjutkan kata-katanya, tapi apa maksudnya? Mbah Sumo memang tidak dan takkan bisa melakukan banyak hal, mengingat ajalnya sudah dekat. Tapi apa maksudnya semua harus diakhiri di sini? Lengan kiri Andini terulur. Monggo nderek, Mbah. Monggo kita meriksani donya menika sak wontenipun. Sebuah ajakan terucap untuk pergi bersama melihat dunia apa adanya. Hawa dingin mencuat di kedua telapak kaki Mbah Sumo. Perlahan menanjak seiring kian pelannya jantak jantung dalam dada. Sementara itu Andini dan kelihat tubuh manusia bercampur lembut di latar belakang kini bersinar. Monggo nderek, Mbah. Direlung hati terdalam Mbah Sumo tahu, hidupnya berakhir sekarang dan di sini. Tapi haruskah begitu? Monggo nderek, Mbah. Mbah. Dilihatnya tangan kirinya menyambut ajakan Andani tepat saat hawa dingin kematian mencapai leher. Dengan hikmat Mbah Sumo menutup mata. Apapun yang terjadi pada jiwa raganya setelah ini, biarlah para lelembut yang tahu. Itulah perjanjian dengan setan dan kehidupan alam lelembut. Disampaikan tim Jimat.